Mama dan A. Iya, baik, kita akan berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya, bukan untuk menjawab kuis karena kuisnya udah habis ya. Silakan ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida Sofyan dari Majelis Taklim Al-Kausar Kemayoran Jiung. Iya, Ji Ung. Curhat dong, Mama. Iya, Ung. Iya dong, Ung. Silakan, Ung. Ma, apa yang harus kita lakukan bila kita mendapat titipan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendapatkan titipan, kita wajib memelihara apa yang dititipkan tadi. Kemudian kalau diambil oleh pemiliknya, kita harus ikhlas karena emang punya orang lain. Begitu caranya, Bu Ida. Iya, tapi mah kalau titipannya itu adalah anak misalnya, Maya kan sudah bertahun-tahun bersama kita, terus tiba-tiba diambil. Bagaimana caranya supaya kita cepat relanya, cepat ikhlasnya gitu, Mah? Sedih wajar, ya. Nangis boleh, yang tidak boleh meratap. Ya Allah, ini titipan dari saya, darimu ya Allah, berikan saya kekuatan untuk memeliharanya. Ketika diambil oleh Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah, engkau lebih tahu apa yang harus engkau lakukan. Jadi berikan saya kekuatan, berikan pengganti yang baik, begitu caranya. Iya, baik ya, mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Ya dari Jiung, Macan Kemayoran semuanya ya. Mukanya seperti ingin menerkam ya. Baik pemirsa, Anda yang ingin bertanya masih ada kesempatan untuk menghubungi 021-564-1234 ataupun 021-565-5676 ya. Oke, sudah berbunyi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Bapak, di mana? Curhat dong, Ma. Iya dong. Bapak siapa? Dengan Arif Rahman. Di mana Pak Arif? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu, iya. Silakan Pak Arif. Silakan Bang Arif. Iya, Ma. Iya. Ini Ma mau nanya, Ma. Iya, kenapa ya, sayang? Ini kan tiap tahun ini alhamdulillah kan dipercaya suruh kelola masalah zakat, Ma. Iya. Cuma udah 4 tahun ini kan saya pegang, kok selalu jadi tarik ulurnya itu masalah fisabilillah ini nih, Ma. Iya. Ini sebenarnya aturannya gimana sih, Ma, yang benar? Karena juga dari pihak pemuka agamanya di sini juga cenderung ke arah gimana gitu. Iya gitu loh, jadi yang benar. Jadi pertanyaan Bapak, apa sih sebenarnya yang termasuk dalam fisabilillah gitu yang bisa? Bukan begitu, bagiannya gitu loh. Bagiannya, ya. Begini. Ya. Kan dalam surat At-Taubat 60 innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, kemudian budak belian sekarang nggak ada, yang ada budak lelitik lelumpatan. Iya. Kemudian orang yang berhutang di jalan Allah, kemudian fisabilillah, kemudian ibu sabil. Ngitungnya begini, jangan dihitung, oh misalnya ada 800 ribu dibagi 8, bukan. Tapi fakir berapa orang, miskin berapa orang, amil zakat, mu'alaf berapa orang, fisabilillah guru-guru ngaji yang berjuang itu berapa orang, ibnu sabil berapa orang. Jadi baginya per itu, bukan per asnaf. Kalau dibagi per asnaf, saya yakin yang paling banyak dari 8 asnaf ini fakir dan miskin. Kasihan mereka. Jadi cara pembagiannya, berapa orang mereka.